Matius pasal 28. Ia jo waktu nasading mi Raja Herodes Antipas tomparenta tanah Galilea tokareban na puang Isa. Nakua mola kopang jamana. Tonganna Nabi Yahya te tuo pole. Ia mo jo nama kuasa umpukau tanda mejanggaran. Ia mo namang kada susi jo o Raja Herodes. Nasaba ia tu apapu raja jiton na te'e. Ia jo Raja Herodes. Sibali Herodias, bainena silektona to disanga Filipus. Apa na pangingaran ni Nabi Yahya kumua? Pemali ke sibali ke Herodias to balina silektota. Madoangi lampang pebonuan ni, apa malajai lako to Buddha. Nasaba nasanga ia tahu Nabi to Yahya. Ia mojo'o, napang pejok kambangari, na dipumpung di patama pang tarungkuan. Ia to nam pengingaran ni allo kajajian na Raja Herodes. Menari itu anak kana baine Herodias, na pengkitai itu ratu, na liwak na pumasan nang Raja Herodes. Ia mojo'o na masapa na kua. Apa to mupeta ada? Ia milaku bengko. Ia jo'o anak dara, nturu pakai loran na indona na kua. Iye puang, meta ada na kita, ulun na Nabi Yahya na dipajung abaki, utapa di ben silalona. Masusah penawan na Raja Herodes, ton na saading ito petakdana jo anak dara, apalan na patumbapi, namangka mo na pasaparan jo olona to ratunna. Jaji, natarima mi to petakdana. Tapa na suami to tau malelako pang tarungkuan, leto ito ulunna Nabi Yahya. Nabawa mi tama to ulunna Nabi Yahya, jong baki, na benni jo anak dara. Nabawa mi lako indona na pakitan ni. Ia ton nasading mi anak gurunna Nabi Yahya, male min nalai to batang rabukuna anna patamai liang. Mangkai jo, male min pawan ni puang Isa, kumua mate mi to Nabi Yahya. Ia ton nasading ni puang Isa jo kareba, kumua mate mi to Nabi Yahya, mesarak mi na male mesa, sola anak gurunna, manglopi manguju lako padang palawangan. Apanaisen ni to Buddha, masih mesunan lamai kampongna, nanola gantanan joloi ito puang Isa sola anak gurunna. Ia ton namelomo puang Isa jo mailopi, nakita mi jo oto Buddha anna masse penawanna. Napa malagai to tomasaki to ratu na solantau. Ia ton nakaruemo malem ito anak gurunna kandopi puang Isa nakuanni. Oh puang, labongi mi na palawangan tetani. Labi melo kita suami temetau. Na pada malen nalikande itulah ko kampung mengguriri kita. Apa na pebalii na kua? Janggi mo na male, kamu ya to lampakande. Na kua mo to anak gurunna. 5 mora roti na 2 pa bale ki ampui. Na kua mo puang Isa. Bawai mai. Na suami jo to Buddha, cuma dokko jio reu malammak. Na alami jo 5 roti na 2 bale. Anna mentingara dek langi, mangkuru sumanga lako puang ala ta'ala. Namanen tipek-tipek ki jok roti, nabenni anak gurunna, anna tawa-tawanni jok to Buddha. Kumande mi solangasang sabarahna. Ia ton namangka mo kumande, napasirempum mi totorona, kono pasang 12 baku. Agi-agi den limang sabu muane to kumande, tang dibilang patobaine solapea. Mangkai jo'o, na suami puang Isa to anak gurunna endek dek lopi, na jolo lian sambali na tasik. Ia ton na pole motu lako to Buddha, male mi puang Isa dek buntu mas sambajang mesa-mesa. Ia ton na labongi mi, jauna pi buntu. Na ia jo watu mambela mi tamatanga tasik, tolopin na anak gurunna. Nagasa ibombang, nasabak susangi angin bara. Ia ton na danari mo, ratu mi puang Isa lumingka jawai, mpendetei to anak gurunna. Ia ton nakita mi to puang Isa lumingka jawai, sila jatan ni to anak gurunna. Nasi metamba-tamban na kua. Bombo! Apa tak panakuan ni puang Isa na kua? Rapa kamu? Danggi mi malaja, aku te'e. Na kua mo Petrus. Ia ke kita atongan puang. Sua mo aku lumingka toda jawai. Mebali mi puang Isa na kua. Male mo kumai. Ia mojo'o, namelau Petrus jauh mailopi, nalumingka jawai male lako puang Isa. Apa iya ton nakitai Petrus to bombang tonggo, ngelajak mi, nasadok dona, mitamba mi nakua. Puang, tak tulung na. Tak apa male mi puang isang korongiin, natoi, nakuan ni. Petrus, amu batara, capari na teedamu katapa ina. Endek mi dek lopi sola dua, na tak paradan to angin bara. Nasuju mi anak gurunna to puang Isa. Namang kada nakua. Kita mo anak Allah Ta'ala. Ratu mi puang Isa soala anak gurunna, lian sambali na tasik, na melau jo tanah Genesaret. Ia ton na isen mi tau kumua, puang Isa tongam mojo oratu, male mimpang pesenan ni, lako menggurikina tanah Genesaret, na ratu to tau solanto masakinna. Anna me tak ada lako puang Isa kumua, kewa dingin kakak mandai to baju landona, moina tampakana bangara. Pada mi taung kakak baju landona, pada toomi malaga.